Dia nampak gagah berdiri, gagah perkasa, berteriak tegas dan lantang, ia nakoda. Sebentar gelap hendak turun, asap kebal rapat mengurung, jeritan yang panjang, rintihan yang dalam, derak yang terbakar. Begitu jatuh.